Dalam pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu hadis yang pertama di bab ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlimi yabi yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bersegeralah melakukan segala macam bentuk amal soleh. Ya, bersegeralah melakukan segala macam bentuk amal soleh. Dan kita sudah pelajari apa itu amal. Amal soleh yaitu amal yang terpenuhi di dalamnya dua hal, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sembarang amal, sing penting ngamal itu belum. Tapi kalau amal soleh, nah baru ya. Jadi yang penting kita beramal soleh, berusaha untuk beramal soleh, yaitu amal yang dilakukan karena dorongan ikhlas dan dilandasi petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersegeralah melakukan amal soleh fitanan, sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu ujian kehidupan, segala macam bentuk, segala macam bentuk ujian kehidupan. Entah itu fitnah yang berupa syubhat, seperti kita terangkan pada kesempatan yang lalu bahwa fitnah ada dua macam. Entah itu fitnah yang berupa syubhat, yaitu disebabkan, atau fitnah yang disebabkan ketidaktahuan, bahasa kasarnya adalah kebodohan, ya. Walaupun kita kadang merasa pinter, ini merasa sudah apa? Sudah tahu. Tapi namanya syubhat itu justru dilakukan atau menimpa orang-orang yang merasa sudah tahu, padahal belum tahu, atau padahal pengetahuannya salah. Ya, syubhat itu menimpa orang-orang yang belum tahu, atau orang yang merasa tahu tapi pengetahuannya sesungguhnya apa? Salah. Harusnya hitam dia anggap apa? Putih. Harusnya putih malah dia katakan hitam. Harusnya itu adalah kebenaran dia anggap sebuah kejahatan, sebuah kesalahan. Harusnya itu sebuah keadilan, dia anggap kezaliman. Terus dibalik, ya. Harusnya kezaliman dianggap keadilan, ya. Makanya ada yang mengatakan bahwa hukum waris misalnya, sekarang gak cocok kalau laki-laki dua, perempuan satu, gak adil. Justru dia yang sesungguhnya gak adil, karena hukum waris itu dari siapa? Dari Allah yang maha tahu, sementara dia tidak tahu. Di antara bentuk ketidaktahuan dalam hukum waris, coba suruh ngitung mampunya berapa misalnya, ya kan? Telu ping telu, ya songo anjen. Kalau sudah 3.311.500 kalikan 14.000 berapa coba? Keterbatasan akalnya, tapi kadang kita merasa apa? Sudah tahu. Nah, sehingga dia mengatakan apa? Seorang itu atau sebagian orang itu mengatakan warisan yang adil itu ya sekarang laki-laki sama dengan perempuan. Jadi kezaliman dianggap keadilan, kejahatan dianggap kebaikan, begitu seterusnya. Ya, ini dasarnya namanya syubhat. Yang seperti ini adalah syubhat berasal dari ketidaktahuan. Orang itu tidak tahu, atau dia merasa tahu padahal pengetahuannya tidak sesuai dengan kebenaran. Ini syubhat. atau fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu ya iradah, keinginan untuk menyelisihi perintah Allah. Yang harusnya Allah wajibkan, malah dia tinggalkan. Ada yang dilarang, malah dilanggar. Ya. Harusnya sholat wajib, dia tidak mau kerjakan. Ini karena syubhat. Syahwat. Ya, dia meninggalkan kewajiban itu karena syahwat. Sesuatu yang harusnya terlarang, malah dia kerjakan. Ini namanya syahwat. Mana yang lebih berbahaya, syubhat atau syahwat? Dua-duanya berbahaya. Tapi mana yang lebih berbahaya? Syubhat atau syahwat? Syahwat. Syubhat atau syahwat? Syubhat. Syubhat atau syahwat? Syubhat. Syubhat atau syahwat? Dua-duanya diiyakan ya. Syubhat atau syahwat? Syubhat. Syubhat atau syahwat? Oh, memang dua-duanya berbahaya, akhirnya kita iyakan, ya kan? Tapi mana yang paling berbahaya? Coba. Yang syubhat, yang syahwat, dia melakukannya merasa salah atau enggak? Merasa salah. Ketika mencuri tengok ana wong apa ora ya? Oh, ora ana wong, aman. Dia lupa kalau dirinya juga wong. Gitu ya. Dia lupa kalau dirinya manusia, akhirnya mencuri. Jadi dia merasa bersalah. Makanya dia ketika mencuri sembunyi-sembunyi. Ketika korupsi, dia hapus datanya biar enggak ada yang tahu. Ya. Ketika waliyadu billah pacaran, mojok di tempat sepi. Ya. Atau waliyadu billah berzina di tempat yang tersembunyi. Ini namanya syahwat. Jadi dia merasa apa? Salah. Tapi kalau syubhat, yang tadi mengatakan hukum waris itu harusnya 1:1, dia umumkan kemana-mana. Oh, keadilan itu adalah ketika wanita sama laki-laki apa? Sama. Merasa salah atau enggak? Enggak merasa salah. Berarti mana yang lebih berbahaya? Syubhat. Syubhat itu lebih berbahaya. Yeah. Makanya di antara senjata paling ampuhnya syaitan itu adalah syubhat. Dia itu menghias-hiasi sesuatu yang haram jadi halal. Apa yang terjadi pada bapak dan ibu kita, Nabi Adam dan Hawa? Allah larang untuk mendekati sebuah pohon, ya kan? Kemudian sama syaitan dikamuflase, ditipu muslihat. Sehingga pemahaman Nabi Adam alaihi salatu wasalam terhadap pohon itu menjadi apa? Menjadi terbalik. Oh, ternyata saya dilarang itu karena supaya tidak kekal, kata syaitan, ya kan? Akhirnya dia pun melanggar larangan Allah. Ini gara-gara syubhat. Ilmu dibalik sama iblis. La'anatullah alaih. Ini bahaya, ya, bahaya. Maka bahaya atau fitnah yang terbesar adalah apa? Fitnah syubhat. Dan lebih besar lagi kalau syubhat bercampur dengan syahwat. Sudah pemahaman salah, setelah itu di situ disodori syahwat, dapat harta yang banyak. Kelompok-kelompok yang menyempal dari Islam itu utamanya adalah karena syubhat. Kemudian di dalamnya ternyata banyak syahwat, entah karena iming-iming harta atau karena iming-iming tahta atau iming-iming wanita. Ya. Seperti ada kelompok sempalan yang kemarin saya sebutkan syubhat, ya, yang mengatakan bahwa malaikat Jibril itu apa? salah dalam mengirimkan wahyu. Harusnya bukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ke sahabat, seorang sahabat mereka sebut. Itu syubhat. Syahwatnya apa? Bolehnya nikah mut'ah, kontrak. Ini siapa yang enggak mau nikah tanpa wali? Jadi ketemu berdua mau nikah janjian bisa. Tanpa adanya apa? Wali. Dan sesaat. Cuma nikah untuk 3 hari saja misalnya, atau 2 hari saja, atau 1 jam saja misalnya. Nah, ini menggabungkan antara syubhat dengan syahwat. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Wallahu ta'ala a'lam bi ashab. Dan fitnah terbesar dalam masalah syahwat adalah harta dan apa? Wanita. Harta dan wanita. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana saya sebutkan kemarin bersabda dalam hadis Usamah bin Zaid, dia mengatakan, "Ma taraktu fikum fitnatan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Sepeninggalku nanti tidak ada fitnah yang terasa lebih berbahaya bagi kaum pria ketimbang fitnah yang berasal dari arah kaum wanita. Ya. Makanya hati-hati dari fitnah ini, para pemuda, ya. Para pemuda dan juga bapak-bapak. Musuh-musuh Islam tahu kalau generasi Islam rusak, Islam akan hancur. Makanya banyaknya, mohon maaf, pornografi di dunia maya itu tidak lepas dari sokongan musuh Islam. Itu enggak lepas. Kalau musuh Islam enggak dukung, itu mau di blacklist semua itu pornografi. Ternyata dukung, dibiarkan saja. Yang punya dunia maya siapa? Yang punya dunia maya bukan kaum muslimin, itu jelas itu. Mereka yang punya. Kalau memang mereka membenci pornografi, niscaya dari sana-sananya sudah di-cut, enggak boleh masuk. Tapi dibiarkan. Maka hati-hati dari pornografi di dalam dunia maya dan yang lainnya. Makanya anak-anak kalau pegang HP, yang ditonton itu jangan yang gitu-gituan. Lawan jenis yang buka aurat atau sesama jenis yang buka aurat. Orang tua harus mengawasi. Cerewet. Mendingan anak nangis. Ini secara ekstrimnya. Mendingan anak nangis dilarang megang HP daripada nanti kita nangis melihat kesudahannya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati betul. Dibatasi. Karena di HP itu dia bisa berselancar kemanapun. Berlayar kemanapun. Hati-hati. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah, anak-anakku sekalian. Hendaklah antum kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha musuh Islam untuk melemahkan kita. Kalau syahwat mereka sudah bangkit, mereka berusaha untuk melampiaskannya. Tidak didapatkan yang halal. Mosok cah SMP arep nikah karena syahwatnya sudah apa? Bangkit. Terus pengin nikah. Kira-kira orang-orang tua di Indonesia gimana? Cah SMP nikah, cah lanang. Bukan sesuatu yang apa? Yang lazim. Bukan sesuatu yang biasa di Indonesia. Akhirnya apa? Mereka melampiaskan pada cara yang lain. Enggak heran banyak anak-anak SMP sudah pacaran. Dua orang berpacar-pacaran, jadi pacaron. Kalau bahasa Arabnya itu musanna. Enggak mungkin pacaran sendiri itu. Makanya pacaroni, seperti kerengan. kerengan, ya, dua orang saling kereng-kerengan, ya, sehingga mereka pacaran dan pacarannya kebablas. Karena apa? Niru yang di HP. Hati-hati orang tua. Kita juga demikian, batasi diri. Mudah-mudahan Allah memudahkan diri kita untuk menahan nafsu kita. Nah, seperti itu, maka banyak sekali kasus-kasus pacaran anak SMP, bahkan anak SD. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan anak SMA, apalagi tingkat perguruan tinggi. Allahul musta'an. Itu syahwat wanita. Belum syahwat yang lainnya. Syahwat game. Syahwat apa? Game. Film yang macam-macam lah pokoknya, dan game. Ini saya belum lama ngobrol dengan sebagian pengajar atau salah satu pengajar di salah satu pendidikan, lembaga pendidikan. Dia mendapatkan anak didiknya itu sekarang lebih sulit untuk diatur ketimbang sebelumnya, sebelum pandemi. Jadi ketika sebelum pandemi itu anak-anak mereka prestasinya apa? Bagus, akhlaknya bagus. Setelah pandemi kembali ketemu lagi di kelas, itu prestasinya sudah turun. Yang diomongkan sekarang adalah film ini, film itu, game ini, game itu. Sebelum pandemi yang dibicarakan, kamu hafal surat apa, juz keberapa, ini hukumnya apa, yang itu boleh atau tidak. Itu sebelum pandemi. Allahul musta'an. Setelah pandemi, game apa, film apa, bintang film siapa. Sampai didapatkan sebagian siswanya itu tangannya begini terus. Begini terus. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan juga anak-anak kita semuanya. Allahumma amin. Kenapa kayak gini terus? Setelah ditanya ternyata kebiasaan main game. Berjam-jam itu mungkin. Sampai cara ngobatinya gimana, Ustaz? Waduh, saya juga enggak tahu, mungkin ada orang yang lebih tahu bicara seperti itu. Cuma saya sampaikan, ketika dia sampai tangannya seperti ini karena melakukan permainan game, maka biasakan tangannya mengerjakan sesuatu yang positif. Terus dibiasakan. Ya, terutama dengan membaca Al-Quran, memegang mushaf, itu adalah, dan mendengarkan nasihat-nasihat. Kalau anak ya dianjurkan banyak-banyak istighfar. Kita juga demikian. Ya. Allahul musta'an. Jadi ini modus musuh-musuh Islam. Jangan dianggap cuma itu kan cuma bisnis game. Iya, bisnis. Tapi di balik itu ada yang terkekeh-kekeh. Silakan kembangkan bisnis ini. Yang senang siapa? Musuh Islam. Karena melihat umat Islam itu sibuk dengan media sosial dan perkara-perkara yang negatif. Kita tidak bicara yang positif, yang negatif. Adapun yang bisa menggunakan media sosial untuk sesuatu yang positif, itu luar biasa. Dan saya kira sudah ada pengajian khusus tentang adab bermedsos bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Abdullah Zain, di bulan Ramadan yang lalu, Ramadan kemarin ini. Silakan yang membutuhkannya berarti kembali ke medsos. Ya, cari yang judulnya apa? Adab bermedsos. Ustadz Abdullah Zain, hafizahullah taala. Nah, jadi jangan dianggap sepele syahwat wanita. Makanya banyak sekali item-item wanita diletakkan di medsos. Itu bukan tidak sengaja. Bukan tidak sengaja. Itu disengaja. Yarhamukallah. Jadi hati-hati, kita harus sadar yang seperti itu. Kemudian juga harta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna li kulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Wa fitnatu hadhil ummah al-mal. Dan fitnah umat ini adalah apa? Harta. Boleh enggak kita cari harta? Boleh, silakan. Tapi landasi dengan takwa. Boleh enggak seorang jadi kaya? Boleh, silakan. Tapi landasi dengan takwa. La ba'sa bil ghina, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina limanit taqwa. Tidak masalah kekayaan itu bagi orang yang bertakwa. Karena harta di tangan orang yang bertakwa beda dengan harta di tangan orang yang tidak bertakwa. Medsos di tangan orang yang bertakwa akan menjadi beda dengan medsos di tangan orang yang tidak bertakwa. Falnattaqillah. Hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah. Lebih berbahaya lagi idza jamaa baina fitnatin nisa wa fitnatil mal. Ya kayak syubhat sama syahwat. Lebih bahaya lagi kalau fitnah wanita gabung sama fitnah harta. Sudah wanitanya kaya kemudian menimbulkan apa? Fitnah. Seperti yang terjadi siapa? Kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf dihadapkan dengan fitnah. Fitnah wanita. Wanita siapa? Wanita kaya. Itu kalau enggak kaya enggak berani kayak gitu sama Nabi Yusuf. Ya. Ini wanita kaya, punya kedudukan. Kalau ada apa-apa, dia siap backingi Yusuf. Ya, jamin keselamatannya. Berita enggak akan disebarkan. Oh, orang kaya. Istri Al-Aziz. Istri pembesar Mesir saat itu. Ya, jadi siap backingi. Makanya fitnah itu akan lebih besar lagi kalau wanita ketemu dengan apa? Harta. Belum lama saya menyampaikan pengajian, kemudian ada seorang bapak-bapak bertanya, Ustaz, kalau suaminya miskin, Allah takdirkan usaha bangkrut begitu ya, kemudian wanitanya kaya, boleh enggak wanita itu memberikan nafkah kepada suaminya? Saya bilang boleh, dan itu kebaikan yang luar biasa, asal jangan menimbulkan rasa sombong di hati sang wanita. Jadi memberikannya itu harus dengan penuh tawadhu kepada suaminya. Jangan sampai nek basa Jawane niku ngelamak. Kementus. Bener nggih. Ngelamak, kementus, kewanen, napa malih? Ngelunjak. Nggih. Jangan sampai seperti itu. Kalau Anda kemudian berinfak dengan suami Anda, memberikan harta kepada suami Anda, menjadikan Anda ngelunjak, menjadikan Anda ngelamak, menjadikan Anda berani, stop. Mendingan cari yang lain saja. Maksudnya untuk berbuat baik kepada suami, jangan lewat harta Anda. Seperti seorang wanita punya pekerjaan, dia punya pekerjaan misal di rumah, masya Allah. Sekarang kan zaman apa? Online. Dan katanya dunia online itu dikuasai oleh pasukan berkebaya, betul enggak? Ini menguasai ibu-ibu. Leres. COD ya. Saya enggak tahu itu. Katanya begitu. Nah, mungkin dia kaya. Sehingga dia mungkin memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dari suaminya. Tapi kalau, dan ini enggak masalah. Asal dia takwa, tunaikan haknya, harta tersebut. Ya mesti bisa menjaga akhlak kepada suaminya, anaknya, tidak melalaikan dari tugas-tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi kalau pekerjaan Anda menjadikan Anda sombong, merasa gumede, sombong terhadap suami, maka stop pekerjaan Anda. Jauh lebih baik Anda menjadi orang yang tawaduk tapi miskin daripada orang kaya tapi apa? Sombong. Lebih bagus lagi Anda kaya tapi juga tawaduk. Pilih yang mana? Tawaduk kaya apa miskin sombong? Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya. Allahumma amin. Itu nggih, itu masalah fitnah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaqita'il lailil mudhlim." Fitnah itu datang berturut-turut seperti potongan malam yang gelap gulita. Paling gelap niku jam pinten? Asal enggak ada lampu ya. Kalau ada lampu sekarang buat jam 12 malam ya mentor-mentor gitu. Kalau enggak ada lampu, enggak ada bulan, enggak ada bintang, jam berapa paling gelap? Laung masuk isya saja sudah apa? Sudah gelap. Jam 8 taruhlah ya. Jam 8. Kita tunggu sampai jam 9. Ternyata semakin apa? Gelap. Kita tunggu jam 10, semakin gelap. Berturut-turut jam 11 semakin gelap. Itulah fitnah kehidupan. Dia datang berturut-turut dan fitnah dari satu ke yang lainnya semakin apa? Dahsyat. Sehingga seorang mukmin dalam masa fitnah itu sampai-sampai ada yang berkata ketika menghadapi fitnah, hadhihi muhlikati, hadhihi muhlikati. Ini saya enggak kuat ini kelihatannya. Ini saya enggak kuat ini. Karena dahsyatnya apa? Fitnah. Maka hati-hati. Di antara fitnah yang paling berbahaya seperti ini adalah tadi. Semua dicakup dengan dua hal tadi. Syubhat dan syahwat. Pemikiran-pemikiran di zaman ini, Masya Allah. Seorang berkata dalam masalah agama, semaunya sendiri. Ya, berdasarkan apa? Selera dan analisa akalnya sendiri. Bukan analisa dari para ulama yang berkompeten di bidangnya. Ya. Ini berbahaya sekali. Termasuk sekarang zaman semakin terbuka. Kalau dibilang fitnah wanita, zaman terbuka semakin. Zaman dahulu ibu-ibu pakai jari. Mbak-mbak juga mungkin pakai jari. Berarti bagian bawah tertutup. Sekarang jarinya berubah menjadi gaun, gaunnya semakin lama semakin apa? Pendek. Seperti itu. Ya. Jadi fitnah semakin apa? Merajalela. Allahul musta'an. Bukan hanya di perkotaan. Di pedesaan pun demikian. Dulu di desa-desa kita enggak kenal yang namanya ada apa? Televisi dulu ya. Begitu ada TV masuk desa, jadi ada kerjaan baru, nonton. Ada peluang seperti itu. Jadi musuh-musuh Islam memasukkan acara-acara lewat TV. Mulai dari film kartunnya lah, ada muatan-muatan yang tidak bagus lah. Kemudian ada film-film dewasa lah, masuk ke dalam TV lah, semua nonton lah, iklan-iklannya lah. Tidak lepas dari fitnah. Ditambah lagi sekarang masuknya HP ke pelosok desa. HP masuk desa. Loh, memang ada Ustaz sekarang desa-desa yang belum terjangkau HP. Alhamdulillah masih ada di pelosok-pelosok sana itu. Pedalaman-pedalaman yang enggak ada sinyal. Jadi kalau mau apa? WA itu jalan jauh. Jangankan WA, mau telepon biasa. Itu harus jalan jauh. Baru ketemu apa? Sinyal. Nah yang seperti itu alhamdulillah. Tidak apa? Tidak begitu terpengaruh oleh fitnah dunia luar. Tapi begitu sinyal masuk, gak tahu masuknya gimana ya. Gak kelihatan. Itu mulai bisa WA. Kalau sudah bisa WA berarti bisa apa? Bermedsos yang lainnya. Ala kulli hal. Satu hal. Berarti kita harus banyak-banyak napa? Berdoa. Nanti insyaallah taala akan beberapa ada faedah-faedah yang akan kita ambil dari hadis ini. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi gambaran fitnah itu begitu nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. semakin lama terasa semakin apa? Berat. Menjadikan hidup ini itu kadang gamang. Ini benar apa ora ya? Benar apa salah? Benar apa salah? Itu ragu. Ya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihur rajulu mu'mina." Seseorang di masa fitnah di pagi hari masih mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa yumsi kafira, tapi tiba di sore hari dia sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'mina, di sore hari dia masih mukmin. Wa yusbihu kafira, begitu tiba giliran sore hari dia sudah atau tiba di waktu pagi dia sudah apa? Berubah menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa semua ini terjadi? Pagi masih mukmin, sore jadi kafir, sore masih mukmin, paginya menjadi kafir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia orang tadi menjual agamanya dengan sepotong kepentingan dunia. Wah, ini berarti penceramah ini yang terkena seperti ini terancam bukan aja penceramah. Sing kadang terima apa? Amplop. Wah, berarti penceramah yang terima amplop itu terfitnah. Ketahuilah bahwa sepotong kepentingan dunia bukan hanya amplop, tapi apa? Isinya. Oh, itu jelas. Nah, ini itu yang pertama. Yang kedua, sepotong kepentingan dunia itu bukan hanya isi amplop, tapi segala macam bentuk kesenangan-kesenangan dunia yang memuaskan nafsu. Apa? Wanita. Kisah seorang muadzin, ingat atau tidak? Seorang muadzin yang sudah beradzan sekian tahun, pas lagi naik loteng mau adzan, nengok ke bawah ada wanita cantik. Waduh, tergoda. Panjenengan pun nate mesran meresani wanita cantik atau belum? Nah, alhamdulillah, jawaban yang pas, istrinya ini. Kalau enggak nanti dilapori sampai rumah. Pak, mau jawab apa? Ayo. Melihat wanita cantik, kemudian setelah itu apa? Dia turun, ingin menikahinya. Tergoda hatinya. Dia jalannya bagus, pengin nikahi, halal, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Ternyata wanita itu adalah wanita yang lain agama, non muslim. Ya, bukan orang Islam. Sebut saja apa? Kufar. Ya. Akhirnya sang wanita tadi enggak mau, kecuali dengan syarat. Kalau sang muadzin pindah agama baru mau. Allahul musta'an. Akhirnya pindahlah agama sang muadzin demi untuk apa? Menikahi sang wanita cantik. Padahal wanita cantik itu selebar daun kelor atau enggak? Akeh. Tapi kalau sudah terfitnah, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya dia pun menikah. Kemudian belum apa-apa sama istrinya, mau keluar, turun dari rumah sang istri, di jalan itu jatuh meninggal dunia. Mati dalam keadaan apa? Kafir. Na'udzubillah min dzalik. Doa apa? Kita ini harus banyak-banyak doa supaya ditetapkan di atas apa? Hidayah. Enggak ada yang tahu akhir kehidupan kita. Itu tentang fitnah. Jadi bukan hanya uang. Wanita. Bukan hanya uang, bukan hanya wanita. Kedudukan. Kamu tak kasih jabatan ini, asalkan. Ya, asalkan. Kamu nanti sama Islam itu kalau bisa rada ditegak. Dianya mungkin masih muslim. Bukan dianya, mungkin kitanya mungkin, ya kan? Kita ditawari jabatan, na'udzubillah min dzalik. kemudian dibilang kepada kita, kamu itu mau tak kasih jabatan, tapi kalau sama orang muslim ya nek bisa ya rototi tekek. Siap atau enggak? Oh ya enggak apa-apa. Ditawari apa? Uang. Kemudian ditawari wanita juga. Masya Allah, Allahul Musta'an. Ini jabatan, itu ujian juga. Arab minat dunia. Kemudian juga macam-macam. Segala bentuk kepentingan dunia yang bisa merubah sikap manusia. Bahkan keyakinan manusia. Dari beriman menjadi apa? Kekafiran. Dan seluruh kepentingan dunia ini namanya aradun minat dunia. Jadi semua kita terancam atau tidak? Terancam. Hati-hati. Ya, hati-hati. Pak, tak tawari kerjaan. Ning kalau bisa ya ngedur le kerja. Gelembor. Lho nggih, salate pripun? Lho, gelembor. Nek ora gelem ya ora usah. Mau ndak ini ada kerjaan, gajinya gede, tapi kerjanya ngedur. Sholatnya gimana? Ya, serasa mikir sholat. Pokoknya kerja dhisik. Wah, ngger duitmu akeh iso bangun masjid toh. Nah, gitu Masya Allah. Ternyata setelah kerja dapat uang banyak, dia sudah tidak terbiasa sholat. Akhirnya tidak terpikir lagi untuk bangun masjid. Jangankan bangun masjid, mikir datang ke masjid saja mungkin sudah agak lupa. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah pada kita semuanya. Allahumma amin. Kalau kata-kata istiqomah itu berarti jelas di atas kebaikan, tidak bisa di atas kamu itu perampok tapi istiqomah ya, tidak bisa dipakai seperti itu. Istiqomah itu adalah di atas kebenaran. Dan kita sudah belajar tentang apa istiqomah. Jadi tidak bisa dipleset-plesetkan. Dan jangan buat mainan. Ya, jangan buat istilah-istilah apa istri tiga apa dan yang lain. Jangan. Pokoknya jangan disingkat-singkat untuk kepentingan yang lain. Istiqomah adalah istilah syar'i. Ya. Istilah apa? Syar'i. Begitu. Jadi ternyata sebab dia menjadi kafir itu adalah karena menukar agamanya dengan kepentingan dunia. Faedah dari hadis ini yang pertama. Di akhir zaman fitnah akan datang berturut-turut. Yang kedua, melawan fitnah dengan cara banyak beramal soleh. Yang ketiga, di antara amal soleh atau untuk melakukan amal soleh harus dilandasi ilmu. Berarti harus apa? Ngaji. Faedah selanjutnya, doa. Karena doa itu termasuk amal yang soleh. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung dari seluruh segala macam fitnah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seseorang, memerintahkan bahkan, idza tashahada ahadukum falyasta'id min arba. Apabila seorang dari kalian melakukan tasyahud di salatnya, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi kita harus berdoa. Karena doa itu adalah permohonan dan doa itu adalah apa? Sebuah amal, amal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari segala macam bentuk fitnah, baik itu syubhat ataupun syahwat, dan diselamatkan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.